3. Tiga. Ketika, oh, ketika ketika, ketika, ketika semua yo pilih. Rianti namanya, partainya yang nomor tiga. P3, P3, P3. Semua yo pilih P3. Harus kita pilih sayang, ayo pilih Rianti nomor tiga. Semua desa sudah mengerti kalau P3 harus kita pilih. Semua desa sudah mengerti kalau